Tanyakan pada diri kita, berapa ribu kali kita sudah ruku dan sujud sampai dengan detik ini? Pertanyaannya, dari sekian ribu sholat yang pernah kita tunaikan, berapa persen bacaan sholat yang kita paham? Nabi, Rasul, ahli surga, turun surah langsung menjamin surganya. Ya, panglima tertinggi yang sangat dihormati, disanjung oleh langit dan bumi, masih punya waktu untuk keluarganya, sayang pada istrinya, dekat dengan cucunya, mengayomi umatnya. Kita siapa? Antum sibuk apa sih? Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan. Gak ada ayat turun menjamin surga antum. Antum siapa? Berangkat gelap, pulang gelap, ketemu anak gak ngurus. Coba teman-teman. Ya, jadi banyak hal yang kadang-kadang sederhana tapi penting dalam kehidupan kita. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu.